Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Fa ikhwati billah, hafizani wa hafizakumullah. Dikarenakan Ustadzun al-Ustadz Muslim hafizahullah ta'ala, beliau berhalangan untuk mengisi jadwal rutin di Ahad pagi kali ini di Masjid As-Sakinah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Tentang La Ilaha Illallah. Dia menafikan dan meyakini batilnya segala sesuatu yang disembah, dipertuhankan atau diibadai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bisa kita pahami ikhwati fillah wa hafizakumullah, bahwasanya keyakinan orang yang menyatakan bahwasanya semua agama itu benar, masing-masing diberikan hak dan kebebasan untuk menyembah apa yang dia inginkan, maka ucapan-ucapan seperti ini adalah ucapan-ucapan yang membatalkan dan meruntuhkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Karena tidak bara'ah, tidak berlepas diri dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau orang-orang yang meyakini bahwasanya segala sesuatu itu adalah bentuk perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang memiliki akidah wahdatil wujud, bahwasanya segala sesuatu itu adalah bentuk perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga siapapun yang menyembah segala sesuatu yang ada pada dunia ini, entah yang mau menyembah berhala, patung, nabi, malaikat, kuburan, pohon, itu semua pada hakikatnya sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak disalahkan. Ini pun adalah ucapan atau akidah yang bertentangan dengan rukun dasar dari kalimat la ilaha illallah, yaitu an-nafi. Wa rukun tsani, dan rukun kedua dari kalimat ini adalah al-isbat. Al-isbat yaitu mengisbatkan atau menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua perkara ini yaitu an-nafi wal isbat harus ada, harus terrealisasi pada kalimat la ilaha illallah, sehingga kalimat la ilaha illallah ini memiliki fungsi dan manfaatnya. Nah, ini khulasah dari apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan. Faqala al-musannifu hafizahullah ta'ala arkanu syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Rukun-rukun syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah kita pada pertemuan sebelumnya telah membahas, telah mengkaji berkaitan dengan rukun syahadat la ilaha illallah, maka setelah itu al-musannif hafizahullah ta'ala membawakan rukun dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Qala laha raknani huma qawluna abduhu wa rasul. Maka kalimat syahadat ini memiliki dua rukun, yaitu pada ucapan kita abduhu wa rasuluh. Dua rukun tadi adalah pada ucapan kita beliau adalah hamba dan juga utusannya. Yakni bahwasanya rukun dari syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adalah pada ucapan abduhu wa rasuluh itu sendiri, dua pondasi ini. Maka pada ucapan abduhu, ketika seorang mengucapkan syahadat anna Muhammadan abduhu, bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba. Terkandung di dalamnya keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam kasairil bashar, sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya. Beliau manusia biasa. Beliau butuh makan dan minum. Beliau bisa lupa. Beliau bahkan meninggal. Beliau adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, diatur sebagaimana makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga pada kalimat ini menafikan sikap hulu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengkultuskan atau meninggikan derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi posisinya. Menempatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam seakan-akan dia seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu meyakini bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lamul ghaib, mengetahui seluruh perkara-perkara ghaib, sebagaimana gulunya Al-Busiri di dalam qasidahnya yang ma'ruf dengan qasidah burdah, yang mengatakan bahasanya wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami, dan di antara apa yang kau ilmui, yakni diilmui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilmu lauhi wal qalami, ilmu tentang lembaran-lembaran lauhul mahfuz, wal qalami, begitu pula ilmu tentang pena takdir. Artinya dalam qasidah ini dia mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lamu kullal ghaib, mengetahui seluruh perkara ghaib, seluruh takdir makhluk. Sejak mereka awal kali diciptakan sampai hari kiamat, semua telah diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sikap hulu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, mensejajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Allah. Karena pada hakikatnya yang mengetahui seluruh perkara gaib hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang mengetahui perkara gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan, tidak memperlihatkan kepada siapapun ilmu gaibnya. Sehingga mengetahui seluruh ilmu gaib itu hanya kekhususan, atau itu adalah diantara kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ikhbaru Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan perkara-perkara gaib, baik itu yang akan terjadi atau cerita umat-umat terdahulu, ini semata-mata sebatas untuk tanda bahwasanya beliau adalah mursalun min indillah, diutus dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai ayat, sebagai bukti yang menunjukkan kerasulan beliau. Tapi bukan berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui seluruh perkara gaib, hanya diberitahu beberapa saja, beberapa perkara dan beberapa hal saja, sebagai tanda, sebagai bukti bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam betul-betul utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk diimani. Ataupun di antara bentuk gulu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diistighatsahi, dimintai pertolongannya setelah beliau meninggal. Ini pun di antara bentuk sikap gulu berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ucapan mereka dalam nyanyian-nyanyian mereka, la siyama indal kuburiyin, mereka mengatakan Allah Allah aghithna ya Rasulullah, Allah Allah tolonglah kami, berilah pertolongan kami wahai Rasulullah, meminta pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika syadaid, ketika kondisi itu sedang genting, sedang berat, dan lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta kepada orang yang telah meninggal, orang yang telah wafat, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hulu. Seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa mendengar orang-orang yang mendatangi beliau, orang-orang yang meminta pertolongan kepada beliau, bisa menolong orang-orang dimanapun tempatnya, dimanapun posisinya, kapanpun waktunya, seberat apapun bahayanya, kondisinya, dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah di antara sikap bulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menempatkan beliau seakan-akan seperti Allah. Di mana dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, dalam kondisi genting, dalam kondisi berat, yang wajib bagi seorang muwahhid adalah al-iltija ila Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kondisi makhluk-makhluknya. Yang Ar-Rahim, yang Maha Rahmah, Ar-Rahman, Zat yang Maha Luas rahmatnya, yang menolong makhluk-makhluknya fi syada'id. Bahkan orang-orang kafir pun ketika mereka dalam kondisi genting, ketika meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan kabulkan. Naam. Begitu pula rukun kedua pada syahadat anna Muhammad dan Rasulullah adalah pada ucapan kita wa rasuluhu. Ini rukun yang kedua. Dan meyakini bahasanya beliau, persaksian bahasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib untuk diimani, wajib untuk ditaati, wajib untuk dilaksanakan apa yang diperintahkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Karena apa yang beliau sampaikan adalah wahyu minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka ini maksudnya dari rukun syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala wa hafizah, wa huma yanfiyani al-ifrata wa tafrid. Dan kedua ucapan ini, kedua bagian ini yaitu abduhu wa rasuluh, menafikan sikap ifrat dan tafrid, sikap berlebih-lebihan, sikap hulu terhadap beliau alaihi salatu wasalam dan sikap meremehkan. Fi haqqihi sallallahu alaihi wasalam, pada haknya beliau alaihi salatu wasalam. Bahwa abduhu wa rasuluh, maka beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa akmalul khalqi fi hataini sifataini syarifatain, maka dialah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia dalam dua sifat yang mulia ini. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat dua kemuliaan sifat ini dan mendapatkan kesempurnaan pada dua sifat mulia ini. Maka beliau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan sifat yang sempurna dari ubudiyah ini. Maka ubudiyah atau penghambaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala akmalul ubudiyah. Penghambaan yang paling sempurna. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Dan yang paling takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dari sifat kerasulan, beliau adalah afdalu al-anbiya'i wal mursalin. Beliau adalah nabi dan rasul yang paling afdal. Maka afdalu rusul 'alal itlaq huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka rasul yang paling mulia, nabi yang paling mulia adalah secara mutlaknya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka dari sini, ikhwati fillah hafidhani wa hafidhakumullah, bisa kita petik faedah pula, bahwasanya seorang makhluk mendapatkan kemuliaan tertinggi pada tingkatan menjadi seorang hamba dan orang yang menyempurnakan penghambaannya. Seorang tidak mungkin keluar dari daerah ubudiyah, dari lingkaran penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari lingkaran diatur dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sesempurnanya makhluk adalah makhluk yang paling bisa melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tingkatan yang lebih tinggi daripada itu. Orang yang paling bisa melaksanakan tingkatan syariat adalah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka tidak ada tingkatan yang lebih tinggi daripada syariat. Orang yang mengatakan bahwasanya ada tingkatan yang lebih tinggi dari syariat, yaitu tingkatan hakikat, di mana seorang itu bisa keluar dari lingkaran syariat, tidak terbebani dengan halal dan haram, tidak terbebani dengan kewajiban-kewajiban, tidak terbebani dengan aturan apapun di dalam syariat. Maka ini adalah ucapan kirib, i'tiqadun fasid, keyakinan yang rusak, sesat. Bahkan keyakinan ini adalah keyakinan kufur, sebagaimana dipelajari di dalam Nawaqidul Islam. Bahasanya di antara pembatal-pembatal keislaman seorang, seorang itu keluar dari Islam ketika dia meyakini bahasanya ada sebagian makhluk boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Karena risalahnya beliau alaihi salatu wasallam, kerasulan beliau alaihi salatu wasallam itu mencangkup seluruh makhluk. Maka diwajibkan untuk seluruh makhluk terikat dengan syariatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dan seluruh makhluk terikat untuk menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita lanjutkan. Faqala al-musannif wa ma'na al-'abdi huna. Dan maksud dari hamba di sini, yaitu pada ucapan kita, anna Muhammadan 'abduhu al-mamlukul 'abid, yaitu orang yang dikuasai dan menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ay annahu basharun makhlukun mimma khuliqa minhul bashar. Yani maksudnya beliau alaihi salatu wasalam adalah manusia biasa, makhluk dari manusia biasa itu diciptakan darinya, sama-sama manusia biasa dan makhluk sebagaimana kita. Yajri alaihi ma yajri alaihim. Terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi pada makhluk-makhluk pada umumnya, manusia biasa pada umumnya, butuh makan, butuh minum, bisa letih, bisa lupa. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana basyarun mithlukum, aku ini manusia biasa sebagaimana kalian, ansa kama tansaun, aku lupa sebagaimana kalian pun lupa. Kita sering mendengar ahadith berkaitan dengan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa lupa di dalam sholatnya. Kemudian beliau menyempurnakannya dengan sujud sahwi, menunjukkan bahasanya beliau manusia biasa seperti kita. Kadang lupa, kadang tidak ingat, kadang butuh diingatkan. Nah, beliau manusia biasa. Nah, sehingga tidak boleh untuk kita bersikap berlebihan kepada beliau. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan, aku ini semata-mata hanya manusia biasa sebagaimana kalian. Wa qad waffa sallallahu alaihi wasallam al-ubudiyata haqqaha. Au, wa qad waffa sallallahu alaihi wasallam al-ubudiyata haqqaha. Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan sifat ubudiyah dengan sebenar-benarnya, yakni mencapai puncak penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merealisasikan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Wa madahahu Allahu bidzalik, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hal tersebut. Dalam banyak ayatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dipuji karena beliau alaihi salatu wasallam adalah sebenar-benarnya hamba, orang yang terikat dengan ubudiyah, terikat dengan syariat. Naam. Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alaisallahu bikafin 'abdah? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang mencukupi hamba-hambanya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Begitu pula kata Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala zat yang menurunkan kepada hambanya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebuah kitab yaitu Al-Qur'an. Maka ayat ini pun semakna bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maqamul ubudiyah, dengan posisi beliau sebagai seorang hamba. Namun penghambaan yang sempurna, penghambaan yang betul-betul pada puncak-puncak penghambaan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah Subhanahu wa taala zat yang mengisrakan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram. Yani mengisrakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan di malam hari. Nah, maka ayat-ayat ini semakna yang menunjukkan bahwasanya ahlul maqamat, kedudukan tertinggi adalah maqamul ubudiyah, kedudukan menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Kemudian kata beliau, wa ma'na rasul, adapun makna rasul yaitu pada ucapan kita anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, maksudnya rasul al-mab'uuthu ilan nasi kaffatan bidda'wati ila Allahi basyiran wa nadhira, yaitu beliau adalah seorang yang diutus kepada seluruh manusia dengan dakwah kepada Allah, dengan membawa dakwah kepada tauhid, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang mau taat, orang-orang yang mau beriman dan mengikuti beliau. Wa nadhira, dan sebagai pemberi peringatan, pengancam orang-orang yang tidak mau taat, beriman dan melaksanakan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diancam dan diperingatkan dengan neraka. Wa bi syahadah lahu bihataini sifatain, maka pada syahadat ini, syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bihataini sifatain, dengan dua sifat tersebut, nafyun al-ifrat wa tafrid fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, terkandung di dalamnya penafian terhadap sikap ifrat, sikap berlebih-lebihan gulu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tafrid, dan sikap meremehkan, tidak menunaikan haknya Rasul. Fa inna katsiran mimman yad'i annahu min ummatihi afrata fi haqqihi, karena kebanyakan atau banyak dari orang-orang yang mengklaim bahwasanya dia adalah termasuk dari umat Nabi Muhammad, termasuk muslim, afrata fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, berlebihan bulu terhadap haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ghala fihi, dan bersikap bulu, hatta rafa'ahu fawqa martabatil ubudiyah ila martabatil ibadah lahu min dunillah, sampai meninggikan, sampai mengangkat beliau melebihi derajat atau tingkatan ubudiyah, penghambaan, sampai kepada tingkatan pengibadahan untuk atau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari selain Allah. Yani diangkat seakan-akan seperti Tuhan, disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamul ghaib, mengetahui seluruh perkara-perkara gaib. Boleh untuk kita istighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwasanya seluruh kenikmatan-kenikmatan di dunia maupun di akhirat itu di antara kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka. Wa min judika dunya wa barratah, dan di antara bentuk kebaikanmu, kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh apa yang ada di dunia ini. Begitu pula barrah, yaitu lawan dari dunia, yaitu akhirat. Maka kebaikan dunia dan akhirat, kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dunia dan akhirat itu merupakan kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waliyadu billah. Nah. Kemudian kata Syekh, fastaghatha bihi min dunillah, sehingga beliau diistighatsai, dimintai pertolongan dari selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Orang-orang sering sekali menetel lagu-lagu yang mereka anggap religi, bahkan pada hakikatnya lagu-lagu tersebut yang mereka anggap religi itu adalah lagu-lagu syiriki, lagu syirik. Nah, aghithna ya Rasulullah, tolonglah kami wahai Rasulullah waliyatuk. Wa talaba minhu ma la yaqdiru alaihi illa Allah, dan meminta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang tidak dimampu melainkan cuma Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada beliau alaihi salatu wasallam perkara-perkara yang hanya dimampu oleh Allah Subhanahu wa taala. Min qada'il hajat wa tafrijil kurubat, baik itu berupa menunaikan hajat-hajat atau memberikan pertolongan ketika dalam kondisi genting. Wal ba'dul akhar, namun sebagian yang lainnya, jahada risalatahu wa farata fi mutaba'atihi wa i'tamada 'ala al-ara'i wal aqwali al mukhalifa lima ja'a bihi wa ta'assafa fi ta'wili akhbarihi wa ahkamihi. Namun sebagian yang lain 180 derajat. Satu kelompok mereka hulu, satu kelompok mereka tidak menunaikan haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak memuliakan beliau. Jahada risalatah, menentang risalah beliau alaihi salatu wasallam, mengatakan atau menyatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mab'uts ilal arab faqat, hanya diutus kepada orang-orang Arab saja. Atau sebagian orang mengatakan ketika kaum muslimin ahlu sunnah terutama mereka mulai bersemangat untuk menghidupkan syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dari sisi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, dalam segala hal prinsip mereka ini mereka anggap sebagai bentuk arabisasi, mengarabkan Indonesia. Waliyatubillah. Tidak mau tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, syariatnya beliau. Seorang wanita berhijab dengan hijab yang syar'i, hijab yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan cadarnya, dengan pakaian yang tidak menampakkan aurah, tidak memperlihatkan kecantikannya, tidak menarik perhatian. Ini dianggap sebagai arabisasi. Nah, boleh Islam tapi jangan Arab, katanya. Waliyatubillah. Afarata fi mutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kurang di dalam bermutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa'tamada 'ala al-ara'i wal aqwali al-mukhalifah lima ja'a bihi, dan lebih bergantung kepada pemikiran-pemikiran atau ucapan-ucapan yang menyelisih apa yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Di antara contohnya, sebagian orang mengatakan bahwasanya terkait dengan hadis ad-dubab, hadis ad-dubab, di mana di antara bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada dubab, ada seekor lalat yang masuk ke dalam tempat air kita, maka diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam falyaqmisu, maka dicelupkan, dimasukkan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hikmahnya, karena pada salah satu sayapnya ada penyakit dan satu sayapnya yang lain terkandung penawar, ada obatnya, sehingga ketika ada masuk lalat di situ dan masuk penyakit-penyakit yang dibawa oleh lalat, kita masukkan seluruhnya agar sayap yang ada penawarnya sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga masuk menetralisir penyakit-penyakit atau racun-racun yang dibawa oleh sang lalat tadi. Kemudian diperintahkan untuk kita minum. Ini bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian orang mengatakan secara soroha bahwasanya saya lebih percaya dengan ucapan dokter, lebih percaya dengan ucapan al-atiba dibanding ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para dokter mengucapkan bahwasanya enggak ada yang namanya lalat itu ada obatnya, ada penawarnya. Semua penyakit mana diteliti enggak ada. Lebih percaya ucapan dokter yang bisa salah, yang namanya penelitian itu bisa salah. Oleh karena itu, ketika penelitian semakin berkembang, penelitian baru membantah teori-teori sebelumnya. Karena yang namanya penelitian itu sesuai dengan pengetahuan manusia yang terbatas ketika itu. Tapi Rasulullah SAW apa yang disampaikan oleh beliau, min alimil ghaib, min allamul ghuyub, datang dari Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu. Maka seorang mukmin percaya dengan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak perlu meragukannya. Apalagi sampai mengucapkan bahwasanya saya lebih percaya apa yang dikatakan oleh dokter daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ataupun sebagian mereka sebagaimana selalu kita ulangi, sebagian mereka yang mereka menganggap diri mereka sebagai tokoh agama dalam sebuah seminar yang di situ membahas tentang bagaimana mengeluarkan solusi terkait dengan problematika yang terdapat pada orang-orang ahlul kitab dengan kaum muslimin yang selalu berperang. Selalu mereka saling mengangkat senjata. Mereka mencari solusi. Maka salah seorang dari tokoh agama yang mengatakan dirinya tokoh agama muslim, dengan pidato bahasa Inggrisnya, mengatakan bahwasanya kita sebagai umat modern atau semisal dengan itu, harus berpikir bagaimana solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan atau problematika antara orang Yahudi dengan kaum muslimin. Ammal ahadith, dengan bahasa Inggris tentunya, adapun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimbingan beliau alaihi salatu wasallam, itu semata-mata dokumen. Semata-mata untuk menyelesaikan permasalahan di zaman dahulu. Dengan kata lain, sama saja dia mengatakan bahwasanya bimbingan beliau alaihi salatu wasalam sudah tidak relevan diterapkan di zaman sekarang. Sudah tidak pas kalau bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasalam, cara bermuamalah beliau alaihi salatu wasalam dengan orang-orang Yahudi, terutama dengan masalatul jihad, ini sudah tidak relevan, tidak bisa dipakai. Ini hanya menyelesaikan masalah di zaman beliau saja. Nah, seakan-akan syariat beliau alaihi salatu wasalam hanya berlaku di zaman dahulu. Tidak berlaku di zaman sekarang. Sudah usang, sudah basi, waliyadzubillah. Sehingga orang-orang pemikir ini menganggap bahwasanya diri mereka itu lebih pintar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih berilmu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus mencari solusi dan tidak mau kembali kepada bimbingan beliau alaihi salatu wasalam. Maka ini di antara bentuk sikap meremehkan haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menunaikan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Nah. Atau begitu pula di antara semisal ini apa yang dilakukan oleh orang-orang pemuja akal atau pendewa akal. Ketika datang ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ayat minal Quran yang menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita pelajari bahwasanya manhaju ahli sunnati wal jamaah di dalam masalah ini adalah beriman kepada ayatus sifat atau adillatus sifat, segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya diimani sebagaimana kamajat, sebagaimana dalil-dalil itu datang. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, nu'minu bihi ala maja. Kita beriman dengan dalil-dalil tersebut sebagaimana datangnya. Terutama dalam masalah ayat ataupun adilat sifat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Allah memiliki mata, maka diimani. Allah memiliki jari-jari, maka diimani. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, maka diimani. Allah subhanahu wa ta'ala yakrah wa yakdob. Allah bisa benci, Allah bisa marah. Allah bisa tertawa, diimani. Yadhakullah, Allah tertawa, diimani. Allah tertawa. Yanzilu Rabbuna, Allah turun, maka diimani. Allah memiliki betis, wa yuma yukshafu an saqin. dan hari di mana Allah Subhanahu wa taala membuka dan menyikat kakinya, betisnya, maka kita imani. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki al-qadam, Allah memiliki kaki, maka diimani. Nu'minu bihi kama jaa. Ini prinsipnya Ahlus Sunnah. Dan sifat-sifat tadi sesuai dengan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Allah sempurna dari segala sesuatu, maka sifat-sifatnya pun sama. Sempurna sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sempurna dari segala hal. Tidak kita samakan dengan makhluk-makhluknya yang sifat-sifatnya sesuai dengan keterbatasan dan kelemahan makhluk. Mungkin orang-orang mengatakan lebih mendewakan akal, lebih mendewakan ucapan-ucapan bahkan orang kafir, lebih percaya Aristoteles, lebih percaya dengan Ibnu Sabain, Ibnu Farid, Ibnu Arabi, dan yang semisalnya dari tokoh-tokoh ahli kalam yang menyatakan dan menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kulliyatan aw ba'dhan. Baik itu secara menyeluruh, menafikan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga menolak dalil-dalil yang ada seperti orang-orang Jahmiyah ataupun Mu'tazilah, atau menafikan sebagiannya seperti orang-orang Asy'ari. Orang-orang Asy'ari. Nah, dia tidak beriman kepada sifat dzatiyah atau sifat-sifat khabariyah makbah. Seperti tidak beriman bahasanya Allah memiliki wajah. Tidak beriman bahasanya Allah memiliki jari. Sebagaimana datang di dalam ad-dalil. Mereka lebih mendewakan akal. Maka orang-orang yang seperti ini, yang belajar dan terpengaruh dengan ilmu kalam wal mantik adalah orang yang tidak merealisasikan syahadat anna Muhammad dan Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Mereka adalah orang yang tidak mempondasikan dua syahadat mereka dengan kokoh. Nah, karena konsekuensi dari seorang bersyahadat anna Muhammad dan Rasulullah ketika dia bersaksi bahasanya beliau adalah utusan Allah, konsekuensinya percaya kepada seluruh apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, beriman tanpa dipertanyakan. Nah, maka dengan ini walhamdulillah kita selesai dari rukun syahadat anna Muhammad dan Rasulullah. Kemudian kita lanjutkan. Kata beliau, hafizahullah ta'ala thalithan, yang ketiga. Yang ini pembahasan ketiga dalam pembahasan kalimat asyhadatain. Syurutu syahadatain. Syarat-syarat dua kalimat syahadat. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas berkaitan dengan rukun dari dua kalimat syahadat. Maka yang ketiga ini adalah syarat-syaratnya. Hal-hal yang juga harus dilakukan, harus ada pada dua kalimat syahadat. Yang pertama kata beliau, syurutu la ilaha illallah. Yang pertama adalah syarat la ilaha illallah, syarat dari kalimat tauhid. La budda fi syahada anna, la budda fi syahada an la ilaha illallah min sab'ati syurut. La tanfa'u qa'ilaha illa bijtima'iha. Harus pada syahadat atau pada persaksian la ilaha illallah harus ada padanya tujuh syarat. Dan tujuh syarat ini bil istiqra wa tadabbu'. Bil istiqra wa tadabbu'. Yani dengan meneliti dan mengkaji. Yani para ulama meneliti dalil-dalil yang ada kemudian menyimpulkan bahwasanya syarat la ilaha illallah terkumpul pada tujuh perkara ini. Dan apakah perkara-perkara yang seperti ini bid'ah? Jawabannya tidak. Yani mengatakan bahwasanya syarat la ilaha illallah itu tujuh. Atau sebagaimana tadi, rukun la ilaha illallah itu ada dua. Tidak. Itu bukan bid'ah. Itu mimba barakallahu fikum iwah. Itu maksudnya adalah dalam rangka menjelaskan. Dalam rangka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithun nasa bima ya'rifun. Ajak bicara orang sesuai dengan apa yang bisa mereka fahami. Artinya para ulama yang mereka mempelajari dalil-dalil yang ada, mereka memberikan kesimpulan dan memberikan kepada kita bahan matangnya agar kita mudah untuk memahami dengan baik. Para ulama memberikan kesimpulan atas dalil-dalil yang ada. Sebagaimana ulama-ulama dalam kitab-kitab fikih menyebutkan bahwasanya rukun sholat ini, syarat-syarat sholat ini, wajibatu sholat ini, mustahabatu as-sholat ini. Ini dikumpulkan oleh para ulama, diberikan kesimpulan, dan apakah kita katakan yang seperti ini bid'ah? Jawabannya enggak. Ini mimbabil idhah faqat. Ini semata-mata hanya untuk menjelaskan agar mudah difahami. Maka ucapan sebagian orang bahwasanya taksimu tauhid ila thalatha, pembagian tauhid menjadi tiga, itu bid'ah. Atau sampai mengatakan ini sama seperti orang-orang Nasrani, masa tauhid dibagi tiga? Tauhid itu ya satu, tauhid kok tiga. Kayak orang Nasrani saja. Menunjukkan jahilnya mereka. Nah. Tidak mengerti pembahasan yang seperti ini. Tidak mengerti yang disebut dengan al-istiqra wa tadabbur. Yang biasa dilakukan oleh para ulama. Nah. Maka begitu pula dalam pembahasan syurut la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah disebutkan oleh para ulama ada tujuh. Hadza bil istiqra wa tadabbur. Dan yang pertama kali mengumpulkan secara khusus syarat-syarat la ilaha illallah dari kalam ulama dijadikan satu pembahasan secara khusus adalah Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh, cucu dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Nah. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, la tanfa'u qailaha illa bijtima'iha. Di mana kalimat syahadat tersebut la ilaha illallah tidak akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya kecuali harus terkumpul padanya tujuh syarat tersebut. Wa hiya 'ala sabilil ijmal. Dan syarat-syarat tersebut secara garis besarnya, secara globalnya beliau membahas satu-satu. Al-awwal, yang pertama, al-ilmu, al-munafil jahl. Syarat yang pertama adalah berilmu yang menafikan kejahilan. Artinya yang pertama, syarat yang pertama agar la ilaha illallah itu menjadi sah, seorang harus faham maknanya. Seorang harus mengerti artinya. Dan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat yang menafikan kesyirikan, menafikan penuhanan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mengucapkan namun tidak tahu, tidak faham maknanya, atau bahkan salah kaprah dalam memahami maknanya, maka dikhawatirkan ucapannya terhadap la ilaha illallah ini tidak akan bermanfaat baginya. Tidak akan bermanfaat baginya yaumul qiyamah, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersyahadat dengan kebenaran, bersyahadat dengan tauhid di antaranya, wahum ya'lamun, dalam kondisi mereka berilmu, mereka paham maknanya. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala padanya menjelaskan bahwasanya syahadat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, persaksian yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah persaksian terhadap kebenaran, terhadap tauhid dalam kondisi orang tersebut berilmu. Illa wahum ya'lamun. Illa man syahida bilhaq wahum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersyahadat dengan kebenaran, dengan tauhid, dengan la ilaha illallah, dalam kondisi mereka berilmu, mereka faham maknanya. Nah. Pada karena itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dulu orang-orang ahlul kitab di zaman dahulu, mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah ini ada pada syariat nabi-nabi mereka. Diajarkan kalimat la ilaha illallah. Orang-orang ahlul kitab, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi mereka tidak faham maknanya. Sehingga sampai pada batasan menuhankan Isa bin Maryam. Menuhankan Uzair. Dan menyatakan bahwasanya Uzair ibnullah. Uzair adalah anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa dulu sebagaimana kata Imam Nawawi, mereka juga mengucapkan la ilaha illallah, tapi karena tidak paham maknanya maka mereka tetap didakwahi. Mereka tetap diajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Ini syarat yang pertama. Atsani syarat yang kedua. Al-yakin al-munafil syak. Yang kedua adalah yakin. Di mana keyakinan ini menafikan keraguan. Artinya ketika seorang itu bersyahadat la ilaha illallah harus di atas keyakinan. Bahwasanya kalimat ini adalah kalimat hak yang benar. Adapun ketika dia ragu, ketika mengucapkan la ilaha illallah tapi dia ragu, benar enggak ya? Atau sampai pada batasan ragu terhadap wujudullah subhanahu wa ta'ala. Apa memang ada Tuhan? Mengucapkan la ilaha illallah tapi masih ragu. Makanya seperti ini tidak bermanfaat syahadatnya. Harus di atas keyakinan. Harus dibangun di atas al-yakin. Sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang mukmin mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka lam yartabu. Mereka tidak ragu-ragu. Artinya apa? Yakin. Maka seorang mukmin di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada keraguan pada diri-diri mereka. Nah. Bahkan di antara jenis kekufuran adalah kufur syak. Kufur dalam bentuk keraguan-raguan. Ragu bahwasanya Rasulullah SAW itu risalahnya hak. Atau ragu terhadap adanya hari akhir. Mengatakan dirinya muslim. Tapi masih ragu terhadap adanya hari kiamat. Apa benar? Bahwasanya besok itu ada hari kebangkitan. Dalam sebagian pidato mereka sampai seakan-akan merendahkan. Mereka seakan-akan meramal, kata orang ini. Seakan-akan meramal apa yang terjadi pada kehidupan setelah kematian. Seakan-akan mereka tahu. Padahal mereka sendiri belum pernah lihat. Seakan-akan meragukan adanya hari kiamat. Seakan-akan meragukan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membangkitkan seluruh makhluk. Dan menghisabnya dan memasukkan mereka sesuai dengan amalan-amalan mereka. Yang ini merupakan asul iman. Termasuk dari pokok-pokok keimanan. Yang dimana ketika seorang itu tidak beriman bahkan ragu, dia kafir. Wajib di antara keimanan dari seorang mukmin adalah beriman kepada hari akhir. Naam. Maka ini yang kedua. Yaitu al-yakin, al-munafi. Al-thalith yang ketiga dari syurut la ilaha illallah. Al-qabul al-munafil rad. Yang ketiga adalah dia menerima. Menerima kalimat tersebut. Di mana sikap menerima ini menafikan penolakan. Maknanya di antara syarat la ilaha illallah adalah qabul, yaitu menerima konsekuensi dari kalimat syahadat ini berupa tauhid, berupa meninggalkan kesyirikan, hanya mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus menerima konsekuensinya, dia harus terima. Adapun ketika dia menolak, dia tidak terima, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi menyatakan, enggak apa-apa. Yang namanya menyembelih untuk wali itu enggak apa-apa. Yang namanya istighosah kepada wali itu enggak apa-apa. Saya enggak cocok sama pendakwah itu. Saya enggak cocok sama dai itu. Padahal yang disampaikan hak. Disampaikan adalah tauhid. Disampaikan dengan dalilnya. Wajibnya untuk segala macam sembelihan. Itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa wahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia mengatakan saya tidak cocok sama pemateri itu. Materinya keras. Materinya apa-apa syirik, saya tidak mau terima. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi dia tidak mau menerima konsekuensi dari tauhid itu sendiri. Tidak mau menerima konsekuensi dari kalimat yang dia ucapkan. Setelah datang padanya dalil, Maka ini dikhawatirkan. Nah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sya'irin majnun." Mereka dulu orang-orang musyrikin, kata Allah Subhanahu wa taala. "Idza qila lahum la ilaha illallah," ketika disampaikan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, "yastakbirun," mereka tidak mau, mereka sombong. Enggan, tidak mau terima. Wahada huwa mahalusyah. Bahkan mereka menimpali, mereka mengatakan, "A'inna latariku alihatina," apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita ini tadi? Kita harus meninggalkan tradisi ini karena mengikuti seorang penyair yang gila, yaitu mengikuti ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ucapan ini pada kekatnya mirip-mirip dengan sebagian orang dari kalangan al-musyrikin di zaman sekarang. Yang mereka ketika disampaikan terkait masalah tauhid, dijelaskan dengan dalil-dalilnya, dijelaskan dengan gamblang, bahkan dibantah syubhat-syubhat mereka. Kemudian alasan terakhir mereka mengatakan, "Lah terus gimana? Ini udah dibangun, apa mau dihancurkan? Apa semua itu harus dirobohkan semua?" Tidak bisa. Tidak bisa orang itu disuruh paksa-paksa seperti itu. Tidak boleh. Dan yang semisalnya. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak terima. Padahal di antara syarat la ilaha illallah adalah al-qabul. Dia harus terima konsekuensi dari kalimat tersebut. Dia terima. Ketika kalimat dan ucapan ini harus dia meninggalkan tradisi-tradisi syiriknya, maka dia terima. Nah, maka ini adalah seorang buah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita kaji, kita bahas di kesempatan kali ini. Adapun syarat-syarat yang lainnya, yaitu keempat sampai ketujuh, kita akan kaji, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nasta fi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam wa barak ala nabiyyina.